للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. Itu kata kiai itu. Ya. Benar itu. Kalau laki-lakinya ganteng, perempuannya cakep. Kalau laki-lakinya jelek, perempuannya cakep, merem masih itu perempuan. Emang udah enggak ada lagi yang cakep. Ya. Punya suami hitam enggak apa-apa kata Ustaz Ilyas. Asal satu, ditepak jangan ngebul. Itu bukan orang, udah separuh oncom. Gini, jadi kita ngobrol aja lah, ngobrol, jangan serius-serius ini mah ya. Saya sambil duduk juga gak apa-apa, karena emang saya bukan ustadz beneran. Jadi alhamdulillah, karena kebetulan bapak mualim, engkong kiai, cucu kebagian, itu aja. Itu doang berkahnya tuh. Beruntung kita punya orang tua, bener, anak, bener. Kalau kita bapak pejabat, anak gak jadi pejabat, malu. Tapi bapak bukan pejabat, kita jadi pejabat, cakep berarti. Tapi kalau bapak benar, emak benar, kita enggak benar, berarti jelek kita. Ukurannya kita kesinggung, bapak benar, emak benar, anak juga mesti benar, kira-kira begitu. Sedikit dari tentang kawin. Apa yang disebut dengan nikah, besok kan akad nikahnya ya? Ya, di kita. Nikah itu adalah enak. Jadi kalau orang yang enggak nikah, yang enggak mau nikah-nikah sampai sekarang, berarti dia enggak tahu yang enak-enak. Karena nikah adalah enak. Masuk kamar enak, duduk di pelaminan enak, tanda tangan disaksiin enak, besok ampe kita di kamar walaupun malamnya berasa sakit, paginya sakitnya juga sakit, enak. Berarti nikah itu adalah enak. Udah segitu aja sudah. Nyari duit goceng. Ini siapa yang bilang, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, bukan bisa-bisa akri, urusan agama mesti ngaji, sekalipun dia preman, sekalipun dia dulu bajingan, kalau dulunya pernah ngaji, tuanya masih paham, coba deh. Masih kecil rajin ke musola, rajin ke masjid, udah tua ke masjid, sekalipun waktu mudanya dia lupa sama masjid, pulang ke masjid, gak malu, kenapa? Masih kecilnya udah biasa main di masjid. Makanya kalau punya anak, nakal di masjid masih lebih bagus daripada dia nakal di jalanan. Kalau nakal di jalanan resikonya gede, ada motor keserempet motor, ada mobil ketabrak mobil. Tapi kalau nakal di masjid nggak bakal ketabrak motor, paling ketiban beduk. Ya mana ada motor masuk ke masjid? Kira-kira begitu tuh. Makanya apa yang orang tua kata benar, ikutin cara nikah, ikutin cara rumah tangga, jangan cara artis, ikutin cara orang tua. Empuk orang tua mah nggak bakal ketemu sakinah mawaddah warahmah kalau nggak satu tauhid. Nggak sebut kita orang-orang yang agama Islam sakinah mawaddah warahmah, nggak ada yang disebut sakinah mawaddah warahmah yang akidahnya, yang tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu baru mawaddah sakinah warahmah. Sakinah kalau kata orang Sunda, sakinah sakali teken ngeunah. Lu gimana aja udah ngomong masa kena-kena. Ya. Terus nih, kalau kuda kita ikutin cara orang tua kita, beda sama cara kita. Coba apa? Sekarang kita cari mantu, lihat-lihat dulu. Udah kerja belum? Gajinya berapa? Ya. Dulu orang tua kita, cari yang ngerti agama. Cari yang bisa ngaji. Cari yang mau ngikut tahlil. Punya mantu rajin ngikut tahlil, mertua gak bakal susah. Coba apa? Iya, gak bisa beliin daging. Mungkin aja tadi ada yang mati. Ngikut nih tahlilan. Nah, makanya jangan pakai anti-tahlil orang sekarang. Gak pantas turunan kita. Makanya disebut itu seakidah, itu benar. Enggak bakal ketemu sakinah mawaddah warahmah, enggak bakal ketemu anak yang soleh-soleha, enggak ketemu. Makanya kenapa kata orang tua, kalau punya orang tua benar, anak bakal nyusul benar. Termasuk kita-kita hidup sampai sekarang karena siapa? Bisa jadi karena orang tua kita, bukan karena kita. Sebelum kita lahir, orang tua kita sudah ada. Sebelum kita kenal Allah, orang tua kita sudah rajin zikir kepada Allah. Cakep tuh. Kira-kira begitu dah, dipas-pasin aja dah, ini memang gak pakai DP. Ya kira-kira ini dipas-pasin aja. Ikutin cara orang tua kita, jangan ikutin cara artis. Gak bisa model kita. Lihat Raffi Ahmad, dia nikah, wah luar biasa. Mewah, miliaran habisnya. Coba ukuran kita, nikah ngikutin dia, habis banda. Makanya ada tiga hukum di negara kita. Ada hukum agama tuh, ke KUA nikahnya. KUA, hukum agama. Hukum adat nih, resepsi pernikahan. Udah gak bisa hukum negara, gak bisa hukum adat. Resepsi emang gak punya modal. Nikah di bawah pun pisang, masih sah. Jangan apa-apa. Orang tua kita dulu ada yang rame-rame. Di bawah pohon pisang nikah. Tetap netes. Sebab apa itu yang disebut nikah? Ada beberapa. Boleh nikah. Yang pertama, sah itu nikah kalau sama-sama orang. Lah kalau yang satu orang, yang satu kunyuk, nggak sah nikahnya. Lama yang satu udah pakai dandan kepakaian gaun pengantin, nungguin bininya turun dari pohon, nggak sah. Artinya apa? Sama-sama orang, istri menganggap suaminya orang, suami menganggap istrinya orang. Sebab coba lihat, kalau udah marah, hilang itu bahasa manusia. Nggak sedikit suami kesel, ngomong sama bininya, emang kunyuk lu. Ada di tempat saya gitu, kunyuk yang susah dibilangin lu, merah sore. Kalau udah kesel, keluar bahasa itu. Dasar bodohnya laki-laki, sore dia katain kunyuk, itu malam dia pengen kunyuknya pakai juga. Apa kata bini, tadi gue dikunyuk-kunyukin, sekarang aja gue dipanggil yayang-yayang. Yang gimana lagi, emang cuma ada sekunyuk-kunyuknya. Yang pertama akidahnya, makanya orang tua kita kalau seakidah aman udah, karena ukuran kita biar nggak rajin ibadah, nggak kafir aja udah cakep, itu kata kiai itu. Sebab kita sekalipun kita rajin ibadah, belum masuk kategori ahli ibadah. Sembahyang kita pikirannya kemana? Lebih banyak urusan rumah tangga, urusan dunia daripada urusan kita. Ini kira-kira begitu deh. Dipas-pasin aja bang ya, namanya emang cuma ngomong itu bagaimana sih? Ya akal-akalan nyari makan gitu. Kelihatan aja ceramah kayak ustaz, padahal malah lagi nyari DP ninja. Lihat orang tua kita, kenapa saya bilang yuk kita tiru rumah tangganya, rumah tangga orang-orang tua kita, sabarnya luar biasa. Emak sampai sekarang dia jadi nenek-nenek, enggak maksa jadi orang kaya. Enggak punya kreditan, enggak punya utang. Coba cek kita di rumah kita, hampir nyari semuanya. Serumah di rumah, di dalam rumah itu belum tentu ada yang lunas. Coba pulang ntar lihat motor, udah lunas apa belum? Masuk ke dalam, ada TV, ada kulkas, sudah lunas apa belum? Terus ke dapur, ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Nggak usah dijawab, pagi kita dorong jendela, bunyinya tuh jendela udah paham, kredit. Emang engselnya kering? Nggak. Makanya orang tua kita nggak punya duit tetap curhatnya sama Allah. Makanya kata kiai, tempat curhat yang sebenarnya adalah Allah. Lihat orang tua kita, rata-rata senang curhat. Pinter para orang-orang soleh ngerayu Allah. Bangun malam ngerayu Allah, tahajudnya, zikirnya pagi, habis subuh, subuhnya, duhanya ngerayu Allah, cakep itu. Makanya orang tua kita enggak maksa pengen kaya. Enggak punya duit pegang dada, la ilaha illallah. Mau masak enggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci enggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan enggak punya duit, la ilaha illallah. Sampai suami enggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Bapak lupa ya. Udah ketahuan banyak urusan enggak pulang-pulang. Tauhidnya orang tua kita luar biasa. Beda. Kita enggak punya duit, bini udah ngomel mulu ya. Coba orang tua kita enggak, diem aja. Ya Allah tuh. Makanya kalau belajar rumah tangga, belajar sama orang-orang tua kita. Cakep. Enggak ada tandingan. Pusing, enggak punya duit. La ilaha illallah. Hari-harinya. Karena dia percaya bahwa la ilaha illallah. Kata kiai, Allahu ghaniyyun amman siwa. Allah maha kaya. Semua makhluk butuh Allah. Jadi kalau punya, kita jadi bini kok. Benar kata Ustaz Sile. Kalau saya nambahin doang, udah. Yang rajin ibadah, cakep dah. Cuman kita serajin-rajinnya kita belum masuk kategori ibadah. Allahu Akbar, dalam sholat kita sebut Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi begitu kita sholat, Allah ternyata enggak besar. Yang lebih besar adalah urusan kita, rumah tangga kita, kebutuhan kita. Allahu Akbar, dalam sholat kita sebut banyak ucapan Allahu Akbar. Tapi isi dari sholat kita ternyata Allah tidak banyak. Masih lebih banyak urusan dan persoalan hidup kita. Jadi enteng-enteng aja. Makanya orang tua kita mah dulu gak takut punya anak banyak. Kalau kita kan punya anak satu, dua, kelar udah. Mau bunting lagi, ngitung dulu. Ntar berapa duit buat lahirannya, biaya sekolahnya. Dulu emak kita anaknya masya Allah sampai 13. Emak saya anaknya 13. Gak pernah takut susah. Emang susah udah turunan. Apa yang ditakutin? Emak susah, bapak susah, kakek susah, nenek susah. Sampai kita susah juga. Emang udah kompak sama kita. Ternyata mendingan susah. aman, nggak diudah-udah orang. Masuk juga mati, malaikat nanyanya, dari mana uang kamu, kemana kamu belanjakan? Emak jawabnya empuk, ya Pak Malaikat, duit dari mana? Yang bangun tidur punya duit 50.000, begitu bangun tidur, gitu dong, bang, pagi, nah, cabai terasi bawang, sayur bening. Besok begitu lagi cabai terasi bawang, sayur bening. Sampai saking beningnya itu sayur ditaruhin ikan cupang hidup. Bukan susah belangsak, makanya beruntung kalau punya mantu, punya ya, suami, rajin ngikut tahlil, cakep. Saya emang gak berani bid'ahin tahlil kayak orang-orang. Sebab tahlil itu la ilaha illallah. Kalau orang gak suka tahlil berarti bisa kafir katanya. Biasanya belajar, yang belum mati, yang belum mati kirimin fatihah. Summa ilaruhi bapak ini bin bapak itu, bapak itu bin bapak ono, bapak ini, bapak itu, bapak ono, no. Al-Fatihah. Ya kan belum mati, kita latihan. Makanya anak-anak muda jangan ikut-ikutan. Sekarang kan banyak banget aliran, jangan kata aliran yang benar, yang sesat aja rame diikutin. Ya, makanya hati-hati banget, biarin kita dikatain bego, dikatain tolol, biarin. Mendingan tolol, selamat daripada pinter kejeblos. Tuh orang tua kita, biarin pora-pora susah aja. Emang lu dari sononya susah. Dari uratnya udah kelihatan. Jangan maksa pengen kaya. Tapi pada saat kita sudah akur, udah aman, nggak akan ketemu yang jelek-jelek. Kalau landasannya udah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dah ketemu tuh sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau saya bukan lagi sok ngerti, bukan. Itu tadi, agama itu nasihat. Kalau acara perkawinan saya berani suruh ceramah, tapi kalau acara kematian belum berani. Kalau acara perkawinan kan kita udah ngalamin nikah, makanya berani ceramah. Kalau acara kematian nggak berani, saya orang belum pernah mati sih. Dan bukan berarti kalau orang yang nasihatin perkawinan itu berarti orang yang udah paham rumah tangga aja, bagus rumah tangga aja. Belum tentu. Ada orang begitu ribut mulu suami istri, dia curhat sama kiai-kiai, bagaimana sih saya sama bini saya berantem mulu. Besok begitu lagi, datang keduanya, kiai gimana sih, nggak ketemu kiainya, mi gimana, ya api baru aja kesel kabur dari rumah. Ternyata persoalan hidup, persoalan perkawinan, persoalan rumah tangga nggak semuanya sama kita. Ke kiai pun juga udah biasa. Yayang-yayangan pertama kesonoin mah belum tentu habis urusan sama ambak-ambakan kemana aja. Tuh, sama. Jadi sekarang bagaimana caranya kita supaya ke depan jadi manusia rumah tangga yang lebih baik? Tiru orang-orang tua kita, tiru cara hidup rumah tangga orang-orang tua kita. Sabarnya luar biasa. Sekalipun nggak dibeliin mobil, nggak dibeliin rumah mewah, tapi awet sampai sekarang. Lihat selebriti yang rumah tangganya bagus, mobilnya banyak, awetnya kurang. Lebih awet pernikahan rumah tangganya orang-orang tua kita dulu. Gitu Pak. Udah malam. Ya. Pak udah capek, Pak? Udah capek, Pak? Udah. Capek dong. Kalau mau nggak capek-capek nggak bisa habis. Ini bukan lagi saya nasehatin, enggak. Kira-kira begitu tuh. Jadi model-model kita ukurannya, sekalipun benar belum tentu kita bisa jadi ahli ibadah. Dari zamannya, hidupnya, urusannya udah tidak sama lagi seperti urusan orang-orang tua kita. Masya Allah, luar biasa. Orang tua kita udah enggak ada yang nyalain lagi. Cakap, siapa orang yang bagusin emak bapaknya, nanti dia bakal dibagusin anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin fatihah ibu bapaknya, nanti anak-anaknya bakal kirim fatihah buat dia. Makanya beruntung. Beruntung udah kita punya orang tua baik sampai sekarang. Ente udah nikah belum? Belum? Nikah kalau udah sanggup. Jangan pakai nungguin kaya lama. Bener. Ada orang yang ngomong dulu baru nikah, ada yang udah nggak kuat nikah dulu baru ngomong. Kalau dia tahu kalau ngomong dulu emang bapaknya nggak punya duit, tanah udah pada habis, kan pusing, nggak jadi lagi. Iya, punya duit celengin, nikah aja terus ngomongnya belakangan. Anak apa itu emang separuh PA, udah dia. Ya, ngomong lagi, nggak ada lagi, ngomong lagi, nggak ada duitnya, ngomong lagi, udah panjang dah tuh. Akhirnya doa restunya lama, gitu. Laki-laki emang nggak apa-apa. Nggak usah takut-takut daripada kencing ngebet kelamaan nahan ya. Kalau gue mau gitu aja, gue anak-anak muda kalau kira-kira daripada wow main bebelnya di handphone isinya apaan itu ya, di YouTube isinya apaan itu. Kalau yang demen ngaji dia lihat gue kiai yang ceramah, kalau yang kira-kira bengong-bengong malam-malam apa yang dia liatin ya kan. Ya main bigo udah urusan. Emang bagaimana mau jadi anak muda beribadah, orang lihatannya juga yang begitu mulu. Iya. Nah, makanya anak muda kalau deket sama ahli doa cakep. Bener, udah kumpul sama orang tua, deketin ahli doa, kebagian barokahnya. Gue juga bangor dulu, gue ngeterang-terangan aja bangor, bukan orang soleh, melek mata, emang hidup susah. Pulang dari pondok, hidup susah. Boro-boro, kita kemana aja, apa aja gue sikat. Tapi akhirnya kita mau kemana lagi? Sejauh-jauh kita pergi, kita pasti pulang. Tuh, itu bener. Sejauh-jauh kita jalan, tetap kita harus pulang. Mana modal pulang kita? Amal soleh. Nggak ada lain, udah jangan galak-galak sama emak. Ntar kita bisa digalakin sama anak kita. Begitu doang, balikan yang nggak jauh-jauh. Udah, gue kalau ngomong benar kayak kiai gitu, suka nasihatin orang, gue gede banget sama gue juga. Ya kan? Kita nggak tahu siapa yang terbaik di antara kita. Bisa jadi di balik kejelekan ada kebaikan, yang kita anggap sudah ada kebaikan, tapi di balik itu masih tersimpan kejelekan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kita nggak pernah tahu. Makanya adik-adik saya siapapun, kalau saya ceramah saya nggak pernah, oh lu begini, lu nggak, ngalir aja. Saya ceramah di penjara Cipinang. Pada saat saya ceramah, saya tinggal dikit doang, saya bilang, apa saya kata? Allah adil, yang di dalam pasti keluar, yang di luar bisa aja ke dalam. Allah adil, yang di luar ke dalam, yang di dalam keluar. Adil Allah. Jadi bagaimana pada saat kita di dalam, awas hati-hati kita mikirin. Di luar bagaimana? Yang di luar juga banyak sekarang, udah pejabat, udah menteri sekalipun bisa ke dalam. Sampai lagi kita nggak tahu. Seperti hidup nunggu giliran. Motor dipinjem, dipakai belanja ganja, ditaruhin cuma satu pocongan untuk batang nih. Tangkep polisi, kira-kira yang punya motor kena nggak? Makanya daripada ente punya teman minjem motor, mendingan kasih duit 5.000 suruh naik gojek aja. Banyak orang yang kena sasaran. Ceramah di mana-mana, yang ceramah galak tiba-tiba kita kena tuh. Ngikut lagi kita. Seperti hidup tuh tinggal nunggu giliran. Makanya kalau kata orang tua, daripada ngayap mendingan ke masjid. Selawat. Daripada ngomong gak karuan, ambil wudu baca Quran, itu lebih manfaat. Ntar Allah angkat derajat kita. Makanya kenapa setelah sembahyang itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bakal ngangkat derajat kita, kita gak tahu. Ikutin apa yang dibaca, padahal kita gak paham. Berasanya entar pada saat, loh kok gue bisa begini, loh kok gue bisa begitu. Jangan berteman sama yang sembarangan sekarang. Nah, saya juga gak berteman sama pelawak. Bukan berarti gak mau ceramah, emang gak ada yang ngajak. Tapi apakah selamat? Bisa jadi. Banyak orang yang pinter, so pinter. Yang hancur malah yang pinter. Tapi yang bodoh, gak punya motor, gak punya... Makanya kenapa orang mati jatuh dari motor? Karena dia punya motor. Kenapa orang tabrakan dari mobil? Karena dia punya mobil. Bisa mati di mobil. Lihat orang tua kita, yang nenek-nenek kita zaman dulu. Gak ada yang mati di dalam mobil. Dia matinya di atas tempat tidur. Kemana? Karena emang gak kemana-mana. Emang gak punya mobil, gak punya motor. Berarti yang bodoh yang selamat. Banyak yang kaya, yang pintar, akhirnya mati muda. Bener? Udah, makanya waktunya ngaji, ngaji aja. Ntar Allah bakal ngangkat derajat kita. Bisa jadi hari ini ada cewek yang ngerendahin kita, besok Allah bakal angkat derajat kita setinggi-tingginya. Hari ini kita ditinggalin sama cewek, besok ada perempuan yang ngejar-ngejar kita. Emang sendalnya kita colong. Jadi jangan nyusahin diri, jangan, ya gue mah emang rumah saya hidup gue begini, gak usah ngaku susah. Emang udah turunan. Dari silsilah bapaknya udah kelihatan. Dulu masih punya badan, punya tanah, ditinggalin itu, sekarang udah habis, mau apa coba? Makanya anak yang bagus pengen punya motor, gak usah ngomong sama orang tua, cari duit beli sendiri. Itu baru anak hebat. Jangan mau punya motor jual tanah, mau punya mobil jual tanah, mau punya jual kontrakan, habis itu tanah, tinggal meteran doang. Bener kontrakannya banyak, mau punya motor jual sepintu, punya mobil jual dua pintu, mau kawin jual tiga pintu, akhirnya tuh kontrakan tinggal jendela doang. Ya pintunya habis dijualin, siapa orang mau kontrak rumah nggak ada pintunya, bener tuh. Makanya akal pakai banyakin, biar ilmu sedikit akal banyakin. Gue ilmu gue dikit, sundang ceramah gue datang aja, ya kan, apa aja gue akalin. Lah persaingan ketat katanya. Orang ganteng banyak, orang pinter banyak, orang kaya banyak. Tapi orang ganteng biasanya pakai kegantengannya. Orang kaya biasanya pakai duitnya. Entahnya gak punya kaya, yang gak punya ganteng, akalnya pakai. Tuh, kalau ngelancong begitu. Yang ganteng bawa mobil, ya, yang ganteng bawa ninja. Lu gak usah bawa apa-apa. Tapi yang begitu pada pulang, lu temuin emaknya, lu gegemin 50.000. Itu yang berasa. yang bawa ninja enggak bagi duit, yang bawa mobil enggak bagi duit, karena merasa mobil ketinggian. Tak lu emang bawa sendal doang, anak putus sebelah. Tapi 50 ribunya itu sama cium tangan bolak-balik itu modal tuh. Akhirnya apa, biarin Neng, dia enggak punya motor, enggak punya mobil, tapi emak cocoknya sama dia. Ngaji dia bisa tuh. Ngaji dia pintar, sembahyang rajin. Entar kalau gua enggak ada umur, siapa yang ngajiin? Tuh, emang lu sering ikut tahlil, cakep. Ya kan? Pulang bawa berkat, ada buah kasih mertua, kira enggak? Coba yang pulang dari kantor mah enggak ngasih berkat, emang pulang udah capek, garasi masuk mobil udah pulang tidur. Coba yang bisa tahlil doang mah. Berkat itu sampai jeruk juga gosok-gosok sampai kelimis banget buat mertuanya. Gitu. Makanya jadi orang susah jangan rendah diri. Bisa jadi yang susah bakal Allah angkat derajatnya. Bisa jadi yang udah kaya Allah bakal jatuhkan. Tuh kekayaannya hancur enggak lama kok, yang dulunya teman kita, tetangga kita, buat tanahnya banyak, rumahnya banyak, sekarang habis. Ya. Makanya mendingan susah dulu baru senang, daripada senang dulu baru susah. Nah kalau sekarang kita sekarang susah, besok susah, enggak usah marah, emang udah turunan susah. Ya. Makanya sekarang ukuran dulu ditanya kerja di mana, kalau ngapel kan gitu. Mertua-mertua sekarang nih, empu-empu sekarang lebih seneng melihat satu bawa ninja. Ya kan, masuk deh. Ada tuh Susi di dalam, ya. Entak yang bawa kain sarung. Noh dijemput ngaji noh. Jemput ngaji bahasanya. Benar. Coba lihat ntar mak, yang pakai kain sarung, yang bakal nungguin kita nggak ada umur, kita lagi sakit, Al-Fatihah. Neng, gua belum mati, nggak apa-apa mak, Al-Fatihah, doa, doain tuh, cakep nggak? Cakep mak, jangan pakai ditanya, kerja di mana, gajinya berapa, udah punya rumah belum, anak keberapa? Entaknya bawa motor aja masuk deh, motornya ganti lagi besok, ganti lagi besok. Wah, Jakarta orang kaya nih, nggak taunya gojek, makan lah tuh ya, biarin, nggak usah. Dandanin muka biar ganteng nggak usah, ini aja rapihin. Lihat orang-orang soleh rumah tangga aja pinter ngerayu Allah pagi sore siang malam. Punya mertua rajin ngerayu Allah, punya emak rajin ngerayu Allah, aman udah kita kebagian doa orang-orang soleh. Coba udah bapak jarang di rumah, emak juga nggak jelas. Yang kita mau kemana coba? Ke rumah teman-teman juga nggak ngaku, asal mampir ke rumah orang nasi habis, rokok habis, gara-gara kita nggak ada teman kan akhirnya ikutin kiai mendingan. Duduk dekat kiai itu makanan paling cakep. Paling pinggir. Udah pisang petot, jeruk udah embak. Gue bakal ketemu yang cakep-cakep. Makanya kembali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang satu akidah kita tetap kita pertahankan. Itu aja dulu. Karena rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang berlandaskan pada kalimat tauhidnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak orang yang maksa pengen kaya, dia tinggalkan tauhidnya, kekayaan enggak lama pok. Kalau empo pengen kaya cari mantu, biarin kaya, yang penting hebat, nggak usah, saat seiman juga. Benar, begitu empo kawinin rumah tangga anak empo, benar kaya, tapi dunia doang, akhirat nggak dapat apa-apa. Kalau hari ini kita maksa pengen punya mantu yang kaya, tapi dapat juga yang susah, alhamdulillah, karena kita juga pengen bukan orang kaya. Jadi kumpul, nggak mantu, nggak anak, nggak cucu, semuanya kumpul, labelnya di rumah, orang susah. Tapi sesusah-susahnya kita masih tetap cakep hidup di zaman sekarang. Dah, jangan panjang-panjang lah. Udah capek, Ustadz Tile udah, saya udah, malam juga udah. Masya Allah, udah 12:30. Nggak, kan jam saya rusak. Dah, yang penting bareng-bareng kita supaya kita kebagian barokah dan rumah tangga daripada orang-orang tua kita. Mohon ikhlas kiai, mohon ikhlas guru, mari sama-sama bareng-bareng kita. Mudah-mudahan akidah kita yang menyelamatkan kita. Kenapa dunia dan seisinya ada dalam kalimat tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dan dalam kehidupan semua urusan kita ada dalam tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang-barang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lillahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa barakati du'abina wa ummina wa ustazina ila man ajaza li syekhi masyayikhi al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin Rabbi firlana wal walidina wal jami'il muslimina wal muslimati amin. Nah itu saja dari saya, kurang lebihnya doanya ada Ustaz kita, guru kita, kita tabarukan ya sama orang-orang tua kita, sama guru-guru kita. Mudah-mudahan kemana lagi kita bergandeng kalau bukan dengan orang-orang tua kita. Mohon maaf saya ceramah belum bisa ngeluarin ayat. Kenapa? Karena emang belum hafal. Jadi kurang lebihnya mohon ikhlas. Mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Amin. Mak sehat, abang sehat ya. Mak sehat, bapak sehat, anak-anak sehat. Sehat yang manfaat buat ibadah. Amin. Doain saya juga. Kita bukan apa-apa, kita gak tahu rahasia Allah. Yang terbaik di hadapan manusia belum tentu dia menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Mudah-mudahan audisi ini mengingatkan kita hidup bakal pulang dan modal pulang kita falyamal amalan shaliha, beramal soleh, berbuat baik. Mudah-mudahan anak-anak kita baik, ibu bapak kita baik, semuanya baik, yang kita makan baik, dunia kita ketemu kebaikan, akhirat kita ketemu kebaikan, karena surga hanya ditempuh dengan jalan kebaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mohon ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Sekali lagi mudah-mudahan keikhlasan itu jadi tambah amal ibadah buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa rahmatullahi wa barakatuh.